bernapas kau dalam ingatanku. Tak pernah bisa aku melupakanmu. Kau jatuh cinta pada orang yang salah. Kau kekasih sahabatku. Terima kasih Argoba. Banyak Argoba yang sangat dirahmati Gusti Allah subhanallah ya. Mudah-mudahan Argoba tanpa terkecuali, baik yang rantau atau